Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa nasta'githu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah wa ahlul 'uqdatam min alsinatana yafqahu aqwalana. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Amma ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salatul isya wa tarawih Masjid Al-Muhajirin, kaum muslimin dan muslimat, yarhamkumullah, seluruhnya yang hadir, hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, pertama, kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kembali Allah izinkan kita hadir di masjid yang kita cintai. Kita bersama-sama melaksanakan ibadah kita, salatul isya wa tarawih di malam yang ke-26 bulan ini, di tahun ini, di mana bapak ibu saudara sekalian, sudah malam yang ke-26 kita jalani tarawih kita malam ini. Rasanya baru kemarin kita mulai tarawih ya. Ternyata sudah 26 kita malam hari ini. Rasanya tidak terasa. Nah, namun memang begitu. Sedang apabila suatu aktivitas sedang dijalani, memang biasanya terasa lama, Pak. Tapi kalau sudah berlalu, biasanya terasa cepat, terasa singkat. Ya. Baru kemarin rasanya baru mulai Ramadan ini, sudah 26 hari besok. 25 hari kita lalui Ramadan kita. Apa mungkin ini yang disebutkan oleh baginda Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asyratis sa'ah." Sebagian daripada bukti dan tanda-tanda kehancuran besar itu, di antaranya dari sekian banyak sabda Rasul SAW dengan hadis yang berlainan itu, ada di antaranya kathratul haraj wa yataqarrabu zaman. Kathratul haraj itu artinya banyak terjadi hal-hal yang menggemparkan. Gempar, dikit-dikit gempar di tengah kita, gempar, gempar. Terjadi tidak sekarang, Pak? Ya, kemudian yataqarrabu zaman. Yataqarrab ini rasanya semakin dekat waktu ini. Baru kemarin bulan puasa, sudah puasa lagi. Ini baru kemarin mulai kita berpuasa, sudah 25 hari. Apalagi seperti tadi, Pak. Ketika kita sedang menjalani ibadah puasa, sehari itu rasanya kayak lama. Tapi begitu sudah lewat, enggak tahunya sudah 25 hari. Begitulah waktu-waktu berlalu kepada kita. Maka dari itu, warahmatullah, tidak jarang di antara kita itu suka ada yang mengatakan begini, Pak. Misalnya ada suaminya terlebih dahulu meninggal, istrinya meratapi nangis. Rasanya baru kemarin kita menikah, ternyata sudah berpisah selamanya. Berpisah selamanya, padahal sudah 55 tahun. Ya, sudah menikah, berkeluarga, sudah punya anak sekian, bahkan cucu sekian. 55 tahun, 63 tahun. Rasanya baru kemarin, kenapa? Sudah lewat. Suaminya sudah meninggal, istrinya sudah meninggal duluan. Kita kadang tidak jarang ya menghadiri pernikahannya. Pernikahannya kita datang, kita hadir, resepsinya kita datang. Tidak ketemu sekian lama, begitu sudah ketemu ditanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Sudah punya anak? Oh, anak saya sudah 3, Pak. Rasanya baru kemarin datang ke pernikahannya, ketemu anaknya sudah 3 katanya. Ya saya kurang tahu apa lahirnya memang langsung 3 ya, kurang tahu juga begitu. Bapak saudara-saudara sekalian, ya taqarabuz zaman. Zaman, masa itu terasa dekat. Wallahu alam. Oleh karena itu, warahmatullah, beratnya ibadah yang pada saat kita menjalankan terasa lama, begitu sudah lewat akan begitu cepat, Pak. Apalagi kalau harus dilalui dengan kematian. Naudzubillah, mudah-mudahan semua kita panjang umur menjadi ibadah senantiasa bakti taat ihsan kepada Allah, bertemu dengan Ramadan mendatang. Tapi kan kita tidak tahu, Pak. Inikah bulan Ramadan terakhir? Inikah malam 26 akhir Ramadan yang terakhir bagi kita? Wallahu a'lam. Tidak ada satupun yang mengerti seperti apa nilai siam, qiyam kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu barangkali lebih menyingsingkan lengan bajunya tinggal berapa malam lagi, Pak. Ibu-ibu, rahimakumullah. Ya, kita gunakan sebaik-baiknya usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita saling mengingatkan di tengah-tengah kita, di antara kita. Ibu bapak, rahimakumullah. Yang intinya setiap saat kita memohon kepada Allah dengan bacaan kita itu, kita mohon redha-Nya Allah dan mohon surga-Nya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Mohon redha-Nya Allah agar Allah redha kepada kita. Dan redha-Nya Allah Subhanahu wa taala itu pasti dirizkikan kepada kita asal kita redha dengan Allah. Kan begitu kan? Cinta-Nya Allah akan diberikan kepada kita asal kita cinta kepada Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah akan cinta kepada mereka, kepada kita, siapapun kita dan mereka. Asal kita dan mereka itu, atau saudara kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum waradu anhu. Nggak lepas daripada ini, Pak. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Radiyallahu anhum waradu an. Allah akan redha kepada mereka asal mereka redha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini buktinya kita semua. Dengan susah payah kita, berat kita ini, Pak. Ba'da maghrib, setelah kita capek lelah dengan aktivitas tugas kita di siang hari. Makan waktu maghrib, apalagi kalau makannya agak keterusan sedikit, Pak. Ya tadi berbuka agak kelanjutan sedikit begitu ya. Kebanyakan berat enggak mau berangkat tarawih nih. Berat, Pak. Apalagi nanti imamnya agak panjang surahnya. Tidak mustahil. Nafsu kita itu enggak setuju. Tapi kita iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengajaknya. Ini nikmat. Salat panjang semacam ini tetap nikmat. Saya berangkat seperti ini. Ini nikmat. Dan seterusnya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Kita mohon keredoan Allah. Redaka wal jannah. Mohon surga. Mohon keridhaan Allah dan surga. Surga di sini, rahimakumullah, ya orang apabila sudah dicatat dia sebagai penghuni surga, sudah pasti dalam kehidupan dunianya itu baik. Betul tidak? Nggak mungkin pada saat kehidupan dunia tidak baik, kemudian dia dicatat sebagai penghuni surga. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin sudah sekian kali dibahas, wallahu alam, dalam salah satu riwayat hadis Nabi SAW, ada 4 golongan yang dirindukan surga. Ya, umum hadis ini dikaji di tengah-tengah kita. Mungkin masih ingat? Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Coba bayangkan, Pak. Surga rindu sama kita. Kira-kira kita orang apa? Atau manusia hamba seperti apa dicintai Allah, diridhai Allah? Surga rindu. Ini 4 golongan ini akan terjadi semua kepada kita di bulan puasa ini. Semoga Allah menerimanya. Amin. Allahumma amin. Ya, yang pertama, talil Quran. Orang yang banyak membaca Al-Quran. Orang yang senang, gemar membaca Al-Quran. Atau istimah Al-Quran. Saya sering sampaikan. Ibadah yang paling afdol. Qari'il Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Baca Al-Quran yang afdol. Dengan wudu. Baca Al-Quran dengan wudu yang afdol. Pilih tempat khusus. Mungkin masjid. Apalagi sambil iktikaf. Bacaan Quran yang afdol. Berwudu di masjid. Menghadap kiblat. Apalagi itu dibaca di dalam sholat, apalagi itu istimak di dalam sholat terhadap imam yang membaca Al-Quran. Semakin panjang bacaan Al-Quran kita, durral birru ala ra'si, bertebaran kebaikan-kebaikan di atas kepala kita itu. Semakin panjang bacaan Al-Quran, semakin banyak kebaikan itu. Ya, jadi rakaat sholat kita yang dipimpin oleh imam semakin panjang itu, Pak. Ya, kalau perlu kadang-kadang berdiri kita itu terpaksa kaki sebelah. Ya maksudnya sebelahnya agak dikendorin begitu, Pak. Ya kalau udzur ya silahkan sajalah. Asal jangan mencari tiang terus senderan begitu ya. Ya. Ya namanya udzur begitu kan? Dzurrul birru ala ra'si, di atas kepalanya bertebaran. Semakin panjang itu imam baca Al-Qur'an, istimak makmum semacam itu akan semakin banyak ini kebaikan. Fa idza raka'a rafa'allahu hadhil bir. Ai kama qala Rasulullah SAW, begitu sudah rukuk, diangkatlah kebaikan itu menuju sisi Allah Subhanahu wa taala, dan disimpan itu suatu saat akan menjadi hadiah bagi kita semua, bagi orang yang istima, bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Subhanallah. Rasanya tidak selesai kalau tahlil Qur'an ini mengapa dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang semacam itu, Pak. Ya. Keutamaan nawwiru buyutakum bis-salati 'alayya wa qira'atil Qur'an atau bis-salati wa qira'atil Qur'an. Cahayai rumahmu dengan salat atau salawat dan membaca Al-Qur'an. Innal baita alladhi yuqra'ul Qur'an taqarrabatil malaikatu wa tanakkabatis syayatin. Rumah yang dibacakan Al-Qur'an, malaikat senantiasa datang sekian banyak dan syaitan menjauh. Yakthuru khairuhu wa yaqillu syarruhu, banyak kebaikannya, sedikit keburukannya. Wa yattasi'u ala ahli, penghuninya akan terasa lega. Tapi sebaliknya, wa innal baita alladhi la yuqra'u fihi al-Qur'an, kalau tidak dibacakan Al-Qur'an, ya sebaliknya, tanakkabat anhul malaikatu wa taqarrabat fihi syayatin. Malaikat menjauh, yang mendekat syaitan. Sedikit kebaikannya, banyak keburukannya, sempit terhadap penghuninya, sekalipun rumah itu lega besar. Bapak saudara sekalian, la tattakhidhu buyutakum qubura. Jangan kau jadikan rumahmu itu kuburan. Kuburan itu serem. Bagaimana seremnya rumah? La yuqra fihi al-Qur'an, tidak dibacakan Al-Qur'an. Karena kalau dibacakan bersinar, bercahaya, tidak akan serem itu rumah. Subhanallah, berapa banyak fadilah-fadilah keutamaan Al-Qur'an. Nanti di hari kiamat, Pak. Ya, saya pernah menyampaikan wallahu alam, itu setiap kita itu di si kita yang punya anak yang diajarkan Al-Qur'an, itu dipanggil anak kita, cucu kita dipanggil, Pak. Suruh baca Al-Qur'an. Ya. Kalau dia bacakan Al-Qur'an baik nadhran, nadhran itu melihat, melihat bukan hafalan. Tapi kalau sudah hafalan, disuruh baca, ternyata anak kita itu hafal Qur'an. Hafal satu ayat, dua ayat. Kullama kuri Al-Qur'an ayatan ayatan rufi'a darajati. Aikama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap Al-Qur'an itu dibaca, satu ayat diangkat derajat orang tuanya. Dibaca lagi satu ayat diangkat derajat orang tuanya. Semakin banyak anak kita hafalannya, semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajat orang tua, kakek nenek daripada anak tersebut. Talil Qur'an. Orang yang membaca Quran dirindukan surga. Bapak, saudara-saudara sekalian, namun permasalahannya lagi menakutkan, mengerikan dengan sabda Nabi, rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anu. Nah, ini yang harus hati-hati. Tidak sedikit pembaca-pembaca Al-Quran, penghafal-penghafal Al-Quran, tapi sementara Al-Quran itu sendiri melaknatnya. Ini yang menakutkan, Pak. Kita bolak-balik baca Al-Quran. Kita sudah sekian kali khatam Quran. Apalagi ibu-ibu, wah Ramadan ini rajin sekali. Biasanya banyak sekali khatam Quran karena mungkin lebih banyak waktu barangkali ya. Subhanallah. Tapi Nabi SAW berpesan, berhati-hati, banyak baca Quran. Tapi kalau Al-Quran masih melaknatnya, ini jangan salah paham, Pak. Bukan berarti dilarang baca Quran bagi yang mungkin masih terbata-bata dan sebagainya. Tidak. Silakan lanjutkan. Apalagi sambil belajar memperbaiki, yang membaguskan, memperindah bacaannya. Bukan itu. Itu artinya berkaitan dengan akhlak, perilakunya sehari-hari. Dia baca Al-Quran tapi akhlaknya buruk. Ada tidak kira-kira begitu, Pak? Bisa jadi, saudara-saudara kita. Saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, na'udzubillah. Quran dibaca setiap saat. Tapi hormat terhadap saudaranya tidak mau lagi dia. Iya, kalau yang namanya hormatnya tinggi, itu baru sesuai dengan orang itu ahli baca Quran, Pak. Quran dibaca, tapi hormat kepada sesamanya, sayang dan kasih kepada sesamanya harus tetap tinggi. Sekarang begini, Pak. Kalau Bapak, kalau kita bertamu ke tempat saudara kita, kita datang ke tempat saudara kita, Assalamualaikum, dijawab. Jawabannya enggak begitu semangat. Waalaikumsalam. Enggak dipersilakan masuk, enggak apa. Itu saja sudah terasa kurang dihormati. Betul. Kita sudah mengatakan akhlaknya sudah kurang baik. Apalagi kita bertamu datang ketika duduk kita ditinggal pergi. Gimana kira-kira? Ditinggal pergi. Ya? Ini akhlak yang buruk. Jadi orang itu pasti mengatakan, loh, sepertinya dia ahli Al-Quran. Kenapa akhlaknya begitu? Betul tidak? Iya. Jadi kadang-kadang Bapak saudara-saudara sekalian, kalau imamnya, kalau ada, imam zikir, diikuti berzikir, itu hormat namanya itu. Sekalipun mungkin tidak semuanya harus semacam itu. Begitu kan? Iya. Ini kadang-kadang ada yang malah makmum di belakangnya yang mengikuti, yang meneruskan zikir, imamnya pergi. Imam yang pergi. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, saya mendapatkan yang semacam itu. Hah? Nah, di sini akhlak. Qari'il Quran, rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anu. Banyak pembaca-pembaca Al-Quran, tapi Al-Quran melaknatnya. Apalagi bapak rahimakumullah, ada suatu hadis yang panjang, saya tidak hafal redaksinya, auma makna. Dalam maknanya, pertama hadis, Ustaz itu mungkin mohon dibantu. Ada hadis begini. Iqra'ul Quran biluhunil Arabi wa aswatiha. Ustaz ya? Iqra'ul Quran biluhunil Arabi wa aswat. Bacalah Al-Quran dengan logat-logat Arab dan suaranya. Kalau mampu, kalau bisa. Ya, ini bukan berarti kembali kepada peristiwa yang heboh pada saat itu. Bukan ya, itu silakan Pak dikaji, sudah panjang itu ya. Asal tajwidnya benar sudah enggak ada masalah, begitu sajalah. Yang penting tajwidnya benar. Seperti bacaan Ustaz tadi itu, Luhunil Arab wa aswatiha. Ya, logam, logat. Ya, logat tadi itu mana itu Pak? Enggak Jawa, enggak Sumatera, enggak Madura, enggak mana kan begitu kan? Ya, Luhunil Arab. Wah, itu sudah bagus sekali. Bapak, saudara-saudara sekalian. Tapi bukan soal Luhun. Bukan soal Luhun. Itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa alaikum biqari'il Qur'an wala yasilu illa hanajirahum au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama dengan hadis sebelumnya. Waspadalah engkau ketika bertemu dengan orang-orang yang ahli membaca Al-Qur'an. Bertemu berkumpul dengan pembaca-pembaca Al-Qur'an sementara Al-Qur'an hanya sampai kerongkongannya. Sampai tenggorokannya saja. Sering kita kaji hadis ini ya. Ya. Jadi dalam hadis lain dikatakan seperti orang memainkan alat musik katanya. Hati-hati Pak. Hanya dijadikan sebagai hiburan. Karena suaranya enak, suaranya nikmat, bacaannya bagus. Tapi hanya sampai kerongkongan. Apa kata Nabi? Wa qulubuhum fitnatun biha. Tapi hatinya terfitnah dengan Al-Quran itu. Ya Allah. Hatinya terfitnah. Naudzubillah. Jadi membaca Al-Quran bukan menghilangkan fitnah. Tapi justru menjadi fitnah. Ini Nabi SAW bersabda demikian. Ah, maka dari itu kalau kita sungguh-sungguh membaca Al-Quran. Kalau Imam Ali karamallahu wajhah mengatakan, la khaira fi qira'atil Quran la tadabbara fiha. Tidak akan sampai kepada kebaikan membaca Al-Quran yang sebenarnya kecuali tadabbur. Kecuali tadabbur. Baca banyak pahalanya. Membaca hanya baca saja. Mau mengerti atau tidak. Pahalanya besar. Apalagi ini di bulan Ramadan. Dirindukan oleh surga. Itu tahlil Quran. Tapi tidak akan sampai kepada kebaikan yang diinginkan oleh Al-Quran yang sebenarnya. Kalau tidak tadabbur. Paling tidak kita baca terjemahnya. Satu halaman sudah dibaca. Baca terjemahnya. Begitu kan? Kalau terdapat yang abstrak, tandain, tanya kepada ahlinya. Fas'alu ahlad zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya kalau kita tidak mengerti. Jangan terus mengecapnya. Ah, ini Al-Quran enggak benar. Masa kalau ketemu saudaranya atau mungkin ketemu orang yang beda agama, suruh penggal lehernya. Wah, gitu ya. Fadribu fauqal a'naq. Misalnya begitu, Pak. Kita, ini bagaimana ayat ini? Jangan dibiarkan, tandain. Atau mungkin kita cari tafsirnya, buka. Tafsirnya. Ini namanya tadabbur. Baru sampai kepada kebaikan yang sebenarnya. Demikian pula sholat. Demikian pula puasa. Semua. Puasa tidak akan baik kalau tidak mencegah diri dari yang tidak berguna. Sholat pun tidak akan sampai kepada kebaikan yang sebenarnya kalau tidak khusyuk. La khaira fi sholatin la khusyu'a fiha. Oleh karena itu, tahlil Quran, orang yang membaca Al-Quran itu dirindukan oleh surga. Kemudian yang kedua. Wah, ini waktunya barangkali. Mungkin enggak bisa semuanya ya. Ya. Yang kedua adalah orang yang hafizil lisan. Orang yang menjaga lisan. Ini berat ini, Pak. Ya kalau kita sedang di masjid ini rasanya lisan sangat terjaga. Betul tidak? Iya, kalau sudah di luar masjid, kadang-kadang bercerita-cerita bertiga, ini hati-hati itu. Ya makanya kenapa ketakwaan para hamba-hamba muttaqin, para siddiqin, itu sebenarnya wara mereka itu sampai mereka itu tidak mau melakukan sesuatu yang halal kalau takut terdorong kepada yang haram. Misalnya ngobrol bertiga, berempat, mula-mula tentang ibadah. Sudah lama satu jam, mulailah menceritakan saudaranya. Betul? Betul. Panjang gibah. Betul ya? Penasaran yang satunya, terus-terus bagaimana? Terus-terus bagaimana? Suruh teruskan, Pak. Ya makin panjang. Nah ini namanya bercerita yang halal tapi terdorong kepada yang haram. Ini berhati-hati. Ya. Malabaksah. Yang tidak mengapa, tidak ada larangan sebenarnya, Pak. Ini hafidil lisan. Ya. Lisan, orang-orang yang menjaga lisan, Pak. Makanya lisan ini dalam di hari kiamat nanti dalam suatu hadis, yu'adzabul lisan qabla an yu'adzibul jawarih. Lisan ini ada lisan yang disiksa oleh Allah sebelum anggota tubuh yang lain ini disiksa. Lisan disiksa terlebih dahulu. Kemudian lisan itu bertanya, "Ya Rab, lima tu'adzibuni qabla an tu'adzibal jawarih? Kenapa kau siksa aku sebelum engkau menyiksa anggota tubuh yang lain?" Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Bika safaku ad-dima ay kama qal. Sebab engkaulah darah-darah itu mengalir." Betul. Sebab lisan banyak darah manusia mengalir. Sekian banyak korban yang menjadi apa? Tewas. Begitu kan? Ini sebab lisan. Wabika hurima al-malul halal ay kama qal. Dan sebab engkaulah berapa banyak harta-harta yang halal itu menjadi haram. Betul. Ini lisan, makanya disiksa terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tergantung kita, lisan menjadi sumber kegembiraan, kebahagiaan yang sangat tinggi, tapi lisan pun dapat menjadi sumber malapetaka, kesedihan dan kesengsaraan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Kemudian yang ketiga mut'imul ji'an, orang yang memberi makan pada orang yang lapar. Rasanya mencari orang lapar sulit sekarang, Pak. Tapi kalau mencari orang yang butuh, ini masih banyak begitu ya. Jadi jangan pas-pasan mengartikan hadis ini cari orang yang lapar, susah, Pak. Kalau di sekitar kita ya, kita harus jauh, mencari tempat yang jauh. Tapi kita artinya kasih sayang kita begitu tinggi. Kita sangat perhatian, jeli dan teliti terhadap kehidupan saudaranya. Ini barangkali. Kemudian yang terakhir, wasyamu atau wasaimu fi syahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Empat inilah yang dirindukan oleh surga. Surga rindu kepada empat golongan. Dan ini terjadi kepada kita semua di bulan puasa. InsyaAllah kita banyak baca Al-Quran. Amin. InsyaAllah kita menjaga lisan. Amin. Dan kita sayang kepada sesama. Serta kita menjaga puasa kita. Kalau ternyata demikian, kita semua dirindukan surga pada saat ini. Amin. Allahumma amin. Demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.